saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Waspadalah akan manusia setengah iblis. Tolak syariat, bicara sok kritis. Seiring dengan nada sinis, sebut ukhti tekstualis. Padahal mereka cuma mengais dari sampah pikiran kafir najis. Mereka lancang bicara, jilbab itu budaya, jadi cuma produk manusia. Tapi ukhti harus waspada, karena itu hanya tipu daya belaka. Mereka sendiri malu pakai koteka. Dengan nyelekit, mereka bilang poligami amit-amit, hanya bikin hati sakit. Hasilnya, suami pergi tanpa pamit. Selingkuh pun terjadi tidak sedikit, hingga perzinaan pun dilakukan di gang sempit. Mereka sibuk melombakan kefasikan, mulai dari kontes ratu-ratuan, obral aurat dijual murahan, iman dan akhlak bukan ukuran, layaknya di pasar hewan, yang dinilai hanya keelokan dan kemontokan. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.